Oke, hadirin yang tercinta yang saya rindukan, baru pertama kali ya saya nih datang ke Menganti. Saya masih tetap rindu. Bagaimana Anda masih tetap rindu dengan Rita Sugiarto? Saya pilihkan sebuah lagu nostalgia yang dulu saya nyanyikan dengan Roma Irama, kemudian diulang kembali oleh Ridho Roma. Malam hari ini saya akan coba buat Anda sebuah lagu yang berjudul Menunggu. Woo. Nadanya jangan salah ya. Ini sebuah lagu asik. Yo. Kita nikmati malam yang bahagia, malam yang gembira. Masih ingat lagu ini kan? Masih ingat lagu ini? Adik-adik yang kecil ikut nyanyi ya. Kompak. Janji kompak nyanyi. Sip. Saya jadi ingat bernostalgia ketika saya dengan Roma dan Soneta dulu. Sekian lama, yo, kasih buat penonton yang sangat tertib, sangat luar biasa, seganteng-ganteng, cantik-cantik. Malam hari ini bukan ada Rita saja, tapi masih ada penyanyi cantik-cantik dari New Palapa. Sekali lagi tepuk tangan buat New Palapa. Tepuk tangan buat pengantin berdua. Dan terima kasih buat Mas Yohana, Mas Slamet dan rekan-rekan dari New Palapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.